Horas! Horas! Horas madihita sasude. Tinalik bulung si Hupi, papinar saon bulung si Ala. Unang gabe sumulso dipudi, dang si pasingot na soada. Ninna, tumagon manuan langge, pado-pado ampapaga. Tumagon mahita marende, salpuhon sude arsak ni Roha. Himatutu! Mar gembira, mar gondang ria, lupahun masa sudena arsak nirona. Mar gondang ria. Sapakon sude si moro si endo hatta Almaren dedae abu manortor Asama goma sude na arsak niroha Entar paksa so Bain gundang ikina Horas tilas miari, horas ton di madingin, horas ton di matogu, sian sadarion satu ginjang liari. Horas! Horas! Eta mar gembira, mar gondang ria, lupa masa sudena arsak nirona, mar gondang ria. Bain gondang ikinan Inada Horas Malos madingin Malos bilas miari Horas tondi madingin Horas tondi matogu Sian sadarion satu ginjang liari Horas Tamar gembira, mar gondang ria, lupa masa sudena arsak niroha, mar gondang ria.